Selamat sore Pak Sikom. Halo, selamat sore Mbak. Iya, silakan. Mbak, yang di Bea Cukai itu sebetulnya kan kemarin saya sang ngomong itu ada tiga kategori, loh Mbak. Jasa, suap, atau korupsi. Ya ini yang jasa itu yang repot Mbak. Kalau KPK kemarin kan nganu yang kecil-kecil, jadi yang di lapangan itu biasa terima jasa uang tip lah istilahnya itu. Sekarang nggak berani nerima, jadi repot ya. Jadi orang biasanya ada gairah, ada tambahan duit. Sekarang nggak ada, jadi ya bisa padanya kerjanya. Nah repotnya itu KPK itu yang disikat tuh yang teri-teri, harusnya dia yang nyikat tuh yang gede-gede itu seperti BLBI, dicoba dia bisa nggak itu. Kalau yang kecil-kecil tuh yang kena orang kecil juga Mbak, jadi repot. Iya. Soalnya tradisi itu ada, seperti saya sendiri ya Mbak ya, kita orang bisnis tuh kalau ngurus KTP itu males repot, jadi kita nggak melalui RT ya loncat aja, tapi terus dunia semua komplit. Saya kasih orang aparat kurang 100.000 tahun jadi diantar gitu. Jadi orang di sini biasanya tidak mau repot lah. Sekarang nih semua jadi repot, jadi lamban, akhirnya nanti perekonomian juga ikut kena dampaknya nih Mbak. Ya. Baik, ya. Terima kasih Pak Sikom. Saya beralih ke Pak Arman. Silakan Pak Arman. Pak Beni, selamat sore. Sore Mbak. Silakan Pak. Saya setuju dengan pernyataan Bapak yang tadi. Memang sifat orang Indonesia ini tidak mau repot, tidak mau ribet, sehingga selalu loncat dengan segala macam prosedur dengan alasan diuber-uber waktu. Dia apa? Ya banyak alasannya lah. Jadi sebenarnya mental kita sendiri. Jangan kita itu maling teriak maling gitu loh. Terima kasih. Terima kasih kembali. Pak Agus, selamat sore. Halo. Silakan. Itu biaya cukai itu bikin mahal tuh Bu, bikin mahal buah-buahan, bikin mahal padi, beras tuh, itu semua tuh jadi harga jual kosnya tuh mahal karena banyak yang silumannya tuh, jadi harga-harganya tuh dia ikut serta dalam inflasi tuh, kalau inflasi mahal tuh gara-gara dia juga tuh ya. Makasih. Terima kasih kembali Pak Agung. Ya, silakan Pak Agung. Kalau menurut saya memang biaya cukai itu banyak sekali ya, memang aturan-aturan yang dititipin kayaknya ya, karena beberapa barang itu harus mempunyai persyaratan macam-macam. Jadi saya juga nggak menyalahkan aparat biaya cukai yang lamban dalam hal pengeluaran barang itu ya. Jadi intinya itu aja saya. Terima kasih.